السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء wala ghul. Dinafikan dalam hadis ini, ditiadakan dengan makna dilarang meyakininya. Dilarang meyakini adanya adwa dan tiarah dan hamah dan safar dan nau dan ghul. Ada berapa? 6 perkara. Berkata Abu Sa'adat Ay Ibn al-Athir di dalam kitabnya Gharibul Hadith: Al-Adwa ismun minal i'da. Dia adalah isim dari kata i'da. I'da adalah menyakiti atau menjangkiti. Apa bedanya menyakiti dan menjangkiti? Menjangkiti adalah memindahkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Atau biasa kalian dengar dengan kalimat menulari. Menulari. Kerra'wa, seperti ra'wa. Yuqal, dikatakan a'dahudda'u. A'dahu, fi'ilnya a'da, dhamirha sebagai maf'ulnya, ditulari dia oleh da'u fa'ilnya. A'da yu'di fi'ilnya, yu'dihi i'da'an. A'da yu'di i'da'an artinya menulari atau menjangkiti. Idza asabahu mithla ma yusahibu da' au idza asabahu mithla ma bi sahibid da. Kalau menimpakan padanya apa-apa yang seperti apa yang ada pada pemilik da. Ini orang pertama, ini orang kedua. Orang pertama tertimpa da, daun. Dari orang pertama ini kemudian menulari orang kedua. Orang kedua pun akhirnya tertimpa apa yang tertimpa seperti orang pertama. Maka fi'ilnya dalam bahasa Arab i'da. Dari kata a'da yu'di i'da'an. Dan kadang disebut dengan adwa, penularan. Enggak ada adwa. Baik. Sehingga sebagian orang mengira maknanya adalah tidak ada penyakit menular. Akhirnya seakan-akan bertentangan dengan hadis yang mengatakan firra minal majzum firaraka minal asadi. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Artinya jangan sampai engkau tertulari. Katanya la ajwa, enggak ada penyakit menular. Mengapa kita harus menghindari orang lepra, orang yang berpenyakit? Yang salah bukan hadisnya. Hadis tidak bertentangan. Tapi yang salah adalah terjemahannya, la adwa. Tidak ada penyakit menular. Ya salah. Penyakit menular ada. Maknanya adalah tidak ada penyakit yang menulari dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Setiap penyakit menulari berpindah dari satu orang ke orang lain biiznillah. Harus diyakini dengan izin Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, walaupun bersebelahan, berhari-hari, tetap gak tertular. Biiznillah. Dengan izin Allah. Sebaliknya, kalaupun tidak ada yang menulari, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menimpakan penyakit pada seseorang, pasti tertimpa. Qana binina azakumullah. Diriwayatkan, bisa jadi akan ada di sini nanti. Ketika Rasulullah SAW menyatakan la adwa, tidak ada adwa, seorang badui berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami punya banyak unta, punya banyak unta. Ini gambar unta. Banyak unta saya. Tadinya hanya satu yang ajrob. Hanya satu yang ajrob. Kena penyakit belang, penyakit kulit. Tiba-tiba semuanya menjadi ajrob. Kata badui tadi. Bagaimana Rasulullah SAW? Engkau katakan tidak ada penyakit menular. Dijawab oleh Nabi. Faman a'dal awal. Ini pertanyaannya. Faman ada al awal. Kata Nabi, kalau gitu siapa yang menulari yang pertama? Cerdas Rasulullah SAW. Tadi kan dia beralasan, ya Rasulullah, aku punya banyak unta. Tadinya yang ajrob cuma satu, yang ini saja. Ajrob. Kok tiba-tiba semuanya kena? Berarti kan ada penyakit menular. Apa jawaban Nabi? Faman adal awal. Yang pertama ketularan siapa? Yang pertama ketularan siapa? Iya. Memang bisa saja sakit tanpa ditulari. Baik. Berarti penyakit tadi terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan padanya. Ketika semuanya ajrob, apakah semuanya atau ada yang kecuali? Ada satu dua yang enggak kena. Lalu mengapa? Kalau dia enggak tertular? Ya karena belum ditakdirkan. Ayib. Sehingga barakallahu fikum pertanyaan, faman a'dal awal, ini hujjah. Dalil bahwa tidak mesti penyakit itu karena ditulari oleh makhluk yang lain. Tidak mesti. Kembali kepada kitab. Wa fi riwayah li muslimin anna Abu Hurairah kana yuhadditsu bi hadits wa la adwa. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan hadis la adwa, enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wa yuhadditsu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la yuridu mumridun ala musih. Tidaklah seorang yang sakit atau seorang yang berpenyakit menyakiti orang yang sehat. Tidak mungkin seorang yang mumrid, ini mumrid, yang berpenyakit tidak menimpahkan kepada orang yang sehat. Musih. Bukan orang ini yang menimpakan penyakit kepada orang sehat. Enggak. Baik. sama juga. Bukan orang sakit, bukan pula penyakitnya. Sehingga kalau engkau misalnya ada orang yang berpenyakit di situ, kamu di sini. Jangan kamu berpikir, awas, kamu jangan tulari saya. Kamu ngomong sama siapa? Sama orang ini. Emang dia yang nularin kamu? Tidak. La yuridul mumridul musah. Tidaklah orang sehat menimpakan penyakit pada orang yang ulangi. Tidaklah orang yang sakit menimpakan penyakit pada orang sehat. Tidak. Ngomong kepada orangnya ya salah. Ngomong pada penyakitnya lebih salah lagi. Tadi mengatakan, kamu jangan tulari saya. Kamu jangan tulari saya. Loh, saya gak ngapa-ngapain juga kamu bisa tertular dengan izin Allah. Baik. Apalagi ngomong sama penyakitnya. Wahai penyakit, jangan pindah pada aku. Lebih bodoh lagi. Karena penyakit itu sendiri tidak dengan sendirinya ingin menimpakan orang lain. Semuanya biqadha'illahi wa qadarih. La yuridu mumridun ala musahhin. Tidaklah orang yang berpenyakit menimpakan kepada orang yang sehat. Tidak. Itu makna la adwa. Thumma inna Abu Hurairah ikhtasara ala hadith. Kemudian Abu Hurairah meringkas terhadap hadis, la yuridu mumridun ala musah wa amsaka an hadis. Kemudian beliau tidak menyampaikan hadis la adwa dan seterusnya. Faraji'uhu, silakan merujuk padanya. Wa qalu sami'naka tuhaddithuhu fa aba an ya'tarif bih. Aku dengar engkau meriwayatkan hadis itu. Tapi Abu Hurairah enggan untuk mengakuinya. Mungkin beliau lupa apakah saya pernah menyampaikan kalimat la adwa. Tetapi beliau meriwayatkan la yuridul mumrid al musah. Tidaklah orang yang terkena penyakit menimpakan kepada orang yang sehat. Tidak. Itu yang dinafikan dari kalimat la adwa. Ala Abu Salamah ar-rawi an Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah, dia berkata, fala adri anasya Abu Hurairah. Aku tidak tahu apakah Abu Hurairah lupa atau beliau tidak mau menyampaikan riwayat tersebut. Beliau perbaiki dengan kalimat la yuridul mumrid al musah. Tidaklah orang sakit menimpakan pada orang sehat. Aw nasakha ahadul qawlin akhar. Atau beliau menasakhkan, membatalkan salah satu ucapannya terhadap yang lain. Ini ucapan yang pertama la adwa, beliau perbaiki dengan kalimat la yuridul mumridu al musah. Tetapi barakallahu fikum, kita mendapatkan keuntungan ilmu. Apa itu? Makna la adwa adalah la yuridul mumridul musah. Makna tidak ada penyakit menular, maknanya tidaklah orang sehat menimpakan, tidaklah orang sakit menimpakan pada orang sehat. Tidak. Itu makna la adwa. Waqad rawa hadis la adwa, tetapi kalimat la adwa diriwayatkan pula dari selain sahabat Abu Hurairah. Dari selain Abu Hurairah. Jama'atun minas sahabah, diriwayatkan pula oleh sekelompok para sahabat yang lain, di antaranya Anas bin Malik, wa Jabir bin Abdullah, wa Sa'ib bin Yazid, wa Ibn Umar wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan pula, hadis dengan lafaz la adwa, diriwayatkan pula oleh selain Abu Hurairah, adalah oleh Anas bin Malik, oleh Jabir bin Abdullah, oleh Sa'ib bin Yazid, oleh Ibn Umar, dan lain-lain dari mereka. Wa fi ba'd riwayat hadal hadis wa firra min al-mazzumi kama tafirru min al-asad. Tetapi diajarkan, larilah engkau, menjauhlah engkau dari orang yang berpenyakit menular seperti larimu dari singa. Berarti menghindar boleh dianjurkan. Walaupun kita meyakini bahwa penyakit itu enggak akan menular kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Tapi usaha harus. Jangan sampai engkau nyebrang jalan, enggak tengok kanan, enggak tengok kiri, sambil memejamkan mata, melihat ke atas, kecelakaan itu adalah takdir Allah. Jalan, jalan raya. Benar apa salah itu? Hah? Benar apa salah? Kok tertawa? Benar apa salah? Salah. Yang bilang salah, salah. Yang bilang benar, salah. Mengapa? Karena terkumpul padanya salah dan benar. Kecelakaan itu takdir Allah, benar apa salah? Benar kan? Ucapannya benar. Tapi dia gak usaha. Tidak usaha, gak tengok kanan, gak tengok kiri. Gak melihat ada bahaya atau tidak. Malah memejamkan matanya. Oh ini majnun. Tapi kan kecelakaan takdir Allah. Iya, memang kita beriman. Kecelakaan itu takdir Allah. Tetapi ketika engkau menyeberang jalan, harus lihat kanan, lihat kiri. Harus berhati-hati. Harus melihat ada bahaya atau tidak. Kan begitu. Maka usaha sendiri. As-sa'yu. Usaha. Aqidah. Tersendiri lagi. Harus diyakini semuanya dengan takdir Allah. Tetapi upaya, usaha harus. Demikian pula kalimat. La adwa. La yuridul mumridul musih. Enggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Enggak ada orang sehat menimpakan pada orang sakit. Ayo, saya sakit nih. Tak tulari kamu. Walaupun kamu niat ingin nulari. Kalau Allah enggak takdirkan, enggak terjadi. Ya Pak ya? Itu iman. Tapi kalau engkau berusaha untuk jaga jarak. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Jaga jarak. Kemudian apa lagi? Memakai masker. Apalagi berupaya untuk tidak kontak langsung dengan orang yang berpenyakit tadi. Boleh atau gak boleh? Perlu diperintahkan. Oleh karena itu dibarengkan dua hadis ini bahkan dalam satu riwayat. La adwa wa la tiara. Kemudian wa firra minal mazdumi firaraka minal asadi. Enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Enggak ada orang sehat menimpakan pada orang sakit. Tapi larilah engkau dari orang yang berpenyakit juzam. Penyakit juzam adalah penyakit yang menular. Penyakit lepra. Larilah engkau, menjauhlah engkau dari penyakit juzam. Seperti larimu dari singa. Karena singa berbahaya. Ini juga sama. Memiliki bahaya. Barakallahu fikum. Maka akidah tetap harus diimani dan diyakini. Sedangkan usaha harus dijalani. Kembali kepada kitab. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi dhalik. Terjadilah perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah tersebut. Wa ahsanu ma qila fihi. Dan yang paling bagus dari pendapat para ulama adalah ucapan Al-Baihaqi. Dan diikuti oleh Ibnu Salah dan Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab dan Ibnu Muflih dan lain-lainnya dari mereka. Rahimahumullahu ajma'in. Yaitu pendapat mereka. Anna qawlahu la adwa. Bahwa makna ucapan Nabi la adwa. Tidak ada penyakit menular. Alal wajhi alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Yang dinafikan adalah apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Apa itu? Yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Naam. Kaum jahiliyah menganggap penyakit itulah yang menentukan. Penyakit itulah yang menakdirkan. Penyakit itulah yang bisa begini dan begitu, sehingga mereka mengadakan upacara untuk memohon pada sang penyakit. sang penyakit, jauhlah dariku, jauhlah dari kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, itu jahiliyah. Sehingga, kalau ada orang yang takut pada tawon, kemudian ngajak ngomong tawon, manis-manis, pahit-pahit, gak manis, pahit, pergi tawon, pergi tawon. Orang ini bodoh. Mengapa? Mana ngerti tawon itu ucapan kamu? Mana paham ucapanmu pahit, pahit, pahit, pahit? Dia gak ngerti apa-apa. Kalau mau meminta, berdoa, berdoa pada Allah. Kamu lari, kamu menghindar dari tawon tadi sambil berkata, ya Rabbi, ya Allah, selamatkan aku dari tawon-tawon tersebut. Paham? Ini aqidah barakallahu fikum. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Apalagi yang pakai mantra-mantra. Hah? Ada gak pakai mantra-mantra? Ada. Aneh-aneh lagi mantranya. Kalau takut anjing ada mantra tersendiri. Gak tahu kata-katanya, saya gak hafal, alhamdulillah. Takut dari tawon ada mantra sendiri. Takut dari apalagi pakai mantra lagi. Kata-kata yang tidak jelas. Taib. Tidak demikian barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Bahwa apa-apa yang merupakan keyakinan jahiliyah itu yang Nabi katakan enggak ada, enggak ada, enggak ada. La adwa, enggak ada adwa, enggak ada penyakit menular seperti yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Ini adalah pendapat yang paling bagus dari para ulama. Siapa saja para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini? Al-Baihaqi, Wabnu Salah, Wabnu Al-Qayyim, Wabnu Rajab, Wabnu Mufleh, dan lain-lain. Jadi, la adwa, bukan berarti enggak ada penyakit menular. Kalau dokter mengatakan ada penyakit ini menular, dok, enggak ada penyakit menular. Karena mengira la adwa benar-benar mutlakan enggak ada penyakit menular. Tidak demikian. Maknanya adalah tidak ada penyakit menular seperti yang diyakini oleh kaum jahiliyah, yaitu menular dengan sendirinya dengan kehendak si penyakit. Maka penyakitlah yang menentukan saya mau sakitin yang mana ya. Tidak pula orangnya. Saya akan ulari fulan, saya akan... Tidak. Sehingga jangan engkau yukhatib, jangan engkau berbicara pada orangnya, jangan pula pada penyakitnya. Ya fulan, jangan tulari saya. Berarti kamu meyakini ada adwa. Itu dinafikan, tidak ada. Atau penyakit yang diajak bicara, wahai penyakit, jangan tulari saya. Berarti engkau meyakini penyakit itu yang menentukan. La. Tidak orangnya, tidak pula penyakitnya, tidak ada adwa. Yang ada barakallahu fikum, kalau Allah takdirkan engkau tertimpa karena sebab penyakit tadi, bisa kalau Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak bisa. Kembali kepada kita. Min idhafatil fi'il ila ghairillah. Yang dinafikan adalah penyakit menular yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Apa itu yang diyakini oleh kaum jahiliyah? Yang diyakini oleh kaum jahiliyah bahwasanya idhafatul fi'li ila ghairillah, mereka menisbatkan fi'ilnya bukan kepada Allah. Ima kepada orangnya atau kepada penyakitnya. Si fulan menulari saya. Tidak. Si fulan tidak bisa menulari. Penyakit itu menulari saya. Gak bisa. Gak ada itu. Yang ada adalah yang Allah takdirkan. Alladhi ya'taqidu al-jahiliyah, yaitu min idhafatil fi'li ila ghairillahi ta'ala. Wa anna hadhihi al-umur tu'di bitab'iha. Dan itu keyakinan mereka bahwa perkara-perkara ini menulari dengan tabiatnya. Baik, itu yang dinafikan. Tidak. bukan penyakit itu sendiri yang menularkan dirinya, atau yang sengaja menentukan siapa yang akan ditulari, bukan. Wa illa faqad yaj'alullahu bima syi'atihi mukhalatata sahih man bihi syai'un minal amrad sababan li hudutsi dzalik. Kalau tidak demikian, maka sudah dijadikan oleh Allah bima syi'atihi, dengan kehendaknya, bahwa mukhalatata sahih man bihi syai'un minal amrad, bahwa orang sehat yang bergaul, mukhalatah itu bercampur. Bercampur atau bergaulnya orang sahih, orang sehat, dengan man bihi syai'un minal amrad, dengan orang yang memiliki sesuatu dari penyakit. Ternyata bisa jadi sebab li hudutsi dzalik, bisa jadi sebab tertimpanya penyakit tersebut. Iya Pak ya? Nah, itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah jadikan. Orang sehat ketika bergaul dengan orang sakit ternyata menjadi sebab. Biiznillah, dengan izin Allah. Maka itu ada yang demikian. Enggak mungkin dinafikan oleh Nabi. Enggak mungkin dinafikan dalam hadis la adwa, enggak ada penyakit menular, karena Allah telah menjadikan itu sebagai sebab. Baik. Hanya saja yang ditiadakan adalah apa yang diyakini oleh jahiliyah, bahwa penyakit itu sendiri dengan kehendaknya menentukan siapa yang akan ditimpakan penyakit. Salah. Itu enggak ada. Atau keyakinan orang tersebut yang menimpakan orang sehat dengan penyakitnya. Itu juga enggak benar. La adwa, enggak ada itu. Walihada qala, oleh karena itu Nabi menyatakan wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Berarti ada memang orang yang sakit karena sebab bergaulnya dengan orang sehat. La yuridu mumridun ala musih. Oleh karena itu Nabi juga berkata, tidaklah orang sakit menulari orang sehat. Artinya orang sakit itu dengan sengaja menulari orang sehat, tidak bisa. Karena dia bukan dia yang menentukan. Sampai ada yang begini sama temannya. Saya sakit, kena kamu, kena kamu, kena kamu. Pernah lihat anak-anak begitu? Dia usap mukanya, kemudian dilemparkan ke kamu. Oh, timpa kamu. Saya tanya sekarang, apa yang digitukan langsung kena penyakit itu? Tidak. Mengapa? Padahal dia niat. Karena bukan orang itu yang menentukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan penyakit itu yang menentukan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan sering terjadi, qadarullah wa ma sya'a fa'al. Orang yang sangat hati-hati banget, malah kena. Ya Pak ya? Orang yang biasa-biasa saja, malah gak kena-kena. Terjadi gak? Terjadi. Sengaja Allah takdirkan yang demikian. Supaya apa? Jadi pelajaran. Kamu yang terlalu hati-hati, tapi lupa berdoa pada Allah, malah kena kamu. Orang yang biasa-biasa saja, tapi dia berlindung kepada Allah Ta'ala, menghindar sekadarnya saja, tidak berlebih-lebihan, ternyata malah sehat-sehat saja. Orang yang sampai lubang pintu ditutup, lubang angin ditutup, semua ditutup dengan lakban serumah, rapat jitek. Tiba-tiba sakit gak ada yang tahu, sendirian. Sampai matinya di rumah sendirian. Qadarullah wa syaa fa'al. Tetapi ada orang yang terpaksa harus membantu orang yang sakit karena enggak ada orang lain. Dia berusaha membantu dengan perlindungan sekadarnya, pakai masker dan sebagainya, membantu ini membantu itu, duduk di sini menjaga teman-teman yang sakit. Di karantina, membawakan makanannya, membawakan minumannya, segala macam. Sehat-sehat saja. Sampai akhir wabah, masih sehat. Apa itu bukan bukti? Itu bukti. La adwa. Tidak ada adwa yang menular dengan sendirinya. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan di akhirnya, Kullu dzalika bitaqdirillah ta'ala. Sama juga dengan hadis tentang ta'un. Penyakit ta'un, penyakit menular juga. Man sami'a bihi fi ardin fala yaqdum 'alaihi. Siapa yang mendengar ada satu negeri yang terkena wabah penyakit ta'un, kata Nabi, jangan datangi mereka. Jangan datangi negeri tersebut. Negeri yang terkena wabah penyakit ta'un. Sedangkan orang yang ada di sana, jangan keluar dari negeri tersebut. Masya Allah. Ternyata sudah ada ajaran karantina di dalam hadis yang sahih. Orang yang di dalam lingkungan yang terkena wabah, jangan keluar. Orang yang di luar, jangan masuk. Ini juga sama menunjukkan penyakit menular biiznillah ada. Penyakit yang menyebar karena penularan penyakit tadi biiznillah dengan izin Allah, memang ada. Tetapi bukanlah siapa orang yang bergaul dengan orang tersebut pasti kena. Tidak. Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti orang yang sendirian di hutan sana tidak mungkin kena. Kata siapa? Kalau takdirkan kena, ya kena. Pertanyaannya, penyakit menular tadi, faman a'dal awal. Kalau kamu anggap semuanya kena ketularan, tapi yang pertama siapa? Yang pertama terkena, ditulari oleh siapa? Belum ada yang terkena, tiba-tiba dia kena. Dari mana itu? Ini barakallahu fikum, menunjukkan ada orang yang ditimpa penyakit bukan karena ditulari. Memang ditakdirkan oleh Allah dia sakit. Ada pula yang disebabkan karena pergaulan dengan orang lain. Ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wali Ahmad wa Tirmidhi, dan dalam menurut Imam Ahmad dan Tirmidhi, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, la yu'di syai'un syai'an. Tidak akan menulari sesuatu pada sesuatu yang lain. Qalaha salasan. Diucapkan sampai 3 kali. Faqala a'rabiyun. Maka berkatalah seorang A'rabi. Ya Rasulullah. An-nuqabah. Minal jarabi. Takunu bimishfaril ba'iri. Au bidanabihi fil ibilil azimah. Fatajrabu kulluha. Dalam riwayat Tirmidhi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, la yu'di syai'un syai'a. Tidaklah sesuatu akan menulari sesuatu. Tidaklah sesuatu akan menulari sesuatu yang lain. Diucapkan 3 kali. La yu'di syai'un syai'an. La yu'di syai'un syai'an. La yu'di syai'un syai'a. Ada yang nanya. Seorang A'rabi, seorang Arab gunung yang tadi saya sudah singgung. Ya Rasulullah, an-nuqabah minal jarab. Penyakit nuqabah dari penyakit jarab. Terkena pada seekor unta bimishfaril ba'iri, di ujung bibirnya atau di ekornya sedikit. Bil ibilil azimah, di unta yang besar. Fatajrabu kulluha, tiba-tiba semua unta terkena jarab. Padahal tadi sedikit saja, hanya di ekornya saja, tiba-tiba semuanya kena. Bagaimana itu? Kalau tidak ada penyakit menular. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, faman ajrabal awwal. Faman ajraba al awwal. Yani faman a'da al awwal. Kalau gitu siapa yang menimpakan penyakit jarab pada unta pertama? Kabarnya masih ada. Taib. Kamu bilang tadinya cuma satu yang kena, tiba-tiba kena semua. Berarti ada kan penyakit yang menular. Kata Nabi, faman ajrobal awal. Kalau gitu siapa yang menjarobkan yang pertama? Faman ajroba al awal. Siapa yang menimpakan penyakit jarab pada yang pertama? Siapa? Ketularan siapa yang pertama ini? Enggak ada yang menulari. Mungkin unta tetangga, Ustaz. Unta tetangganya siapa yang nulari? Ya, tetangganya lagi, Ustaz. Tetangganya lagi siapa yang nulari? Ya, tetangganya lagi, Ustaz. Yang terakhir, yang pertama kena, siapa yang nulari? Ya memang, ya pasti Allah SWT. Tidak ada jawaban lain. Maka sama. Yang menulari yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, semua juga Allah SWT. Buktinya ada yang kena, ada yang tidak. Enggak mesti tertulari. Baik. Kembali kepada kitab. La adwa, wa la tiarata, wa la hamata, wa la safara. Khalaqallahu kulla nafsin. وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. Maka Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang menimpakan kepada yang pertama, tidak ada adwa, enggak ada tiarah, enggak ada hama, enggak ada safar. Allah ciptakan segala sesuatu, setiap jiwa, dan Allah ciptakan pula kehidupannya dan kematiannya. Dan Allah timpakan pula, Allah takdirkan pula musibah-musibahnya dan rizki-rizkinya. Fa'akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna dhalika kullahu biqadaillahi wa qadarih. Dikhabarkan bahwa semua itu terjadi dengan takdir Allah dan ketentuannya. Berarti hadis yang sedang kita bahas, la adwa wa la qiyarah ila akhirih, ternyata ada asbabul wurudnya. Ada asbabul urud. Ada asbabul nuzul. Ada asbabul urud. Asbabul nuzul. Kalau Al-Quran. Asbabul urud. Kalau hadis. Asbabun nuzulnya ayat ini adalah kisahnya begini. Asbabun nuzulnya ayat itu begini sebab turunnya. Hadis juga ada sebab terucapnya hadis. Disebut asbabul wurud. Ternyata asbabul wurud dari kalimat la adwa wa la tiarata wa la hama wa la safar. Semua itu ternyata karena ketika Nabi berkata, la yu'di syai'un syai'an. Ada A'rabi yang berkata, tapi unta saya satu yang terkena kecil di ekornya. Tapi tiba-tiba semuanya terkena. Satu kandang kena semua. Bukankah itu berarti ada yang menular? Kata Nabi, faman a'dal awal. Kalau gitu siapa yang menular yang pertama? Yang pertama ketularan siapa? Ya qadarullah takdirkan. Maka semua juga takdir Allah Subhanahu wa taala. La adwa wala tiarata wala hamata wala safar, kata Nabi. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah pula yang menakdirkan kehidupannya dan Allah pula yang menakdirkan musibah-musibahnya dan juga rezeki-rezekinya. Wal 'abdu ma'murun bittiqai asbabish syarr. Hanya saja seorang hamba diperintah untuk menghindari penyebab-penyebab kejelekan. Seperti, kalau engkau menyeberang jalan tanpa tengok kanan tengok kiri bahaya. Maka hindarilah kecelakaan dengan berhati-hati. Demikian pula, kalau tahu Allah kadang menakdirkan orang terkena penyakit karena pergaulannya dengan orang yang sakit. Maka Nabi pun mengajarkan, hindarilah orang yang berpenyakit judam seperti engkau lari dari singa. Berarti ma'murun bimadha? Ma'murun bittiqai asbabis syarr. Diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab kejelekan. Idza kana fi afiyah, kalau orang itu dalam keadaan sedang afiyah, sedang sehat, maka hati-hatilah, jaga kesehatan, jangan engkau mendekat orang yang berpenyakit. Khawatir Allah Subhanahu wa taala menakdirkan penyakit atasmu karena sebab pergaulanmu dengan orang yang sakit. Fa kama annahu yu'mar an la yulqi nafsahu fil ma'i wa fin nar. Sama seperti kita dilarang untuk melemparkan diri kita ke lautan yang dalam. Dan dilarang untuk melemparkan diri kita ke dalam api yang menyala-nyala. Mengapa? Sehebat apapun engkau berenang, kalau kamu dilemparkan ke laut yang dalam, ya tunggu saja. Akan binasa. Mengapa? Enggak akan kuat lama engkau berenang terus. Lama kelamaan habis tenagamu dan mati tenggelam. Ya sudah, jangan melemparkan dirimu ke lautan yang dalam. Sama juga api. Api menyala-nyala, jangan lemparkan dirimu ke dalam api. Engkau terbakar. Bolehkah dijawab dengan kalimat tidak akan binasa kecuali dengan takdir Allah? Loncat ke laut. Tidak akan saya mati kalau tidak takdirkan oleh Allah. Iya emang. Betul ucapanmu. Tapi saya khawatir kau binasa. Demikian pula loncat ke dalam api. Kalau Allah enggak takdirkan saya mati, enggak akan mati. Masuk ke dalam api. Ya gila namanya. Majnun. Sama juga ketika dia melemparkan dirinya dari gedung yang tinggi. Kalau Allah enggak takdirkan saya mati, enggak akan mati. Terus lempar. Kedunguan orang ini bukan pada kata-katanya. Kata-katanya tidak akan mati kecuali dengan takdir Allah, benar. Bisa jadi ketika engkau sudah setengah pingsan diselamatkan oleh nelayan, mungkin. Bisa jadi ketika engkau lemparkan dari gedung, jatuhnya ke tenda tukang bakso, empuk. Enggak mati. Kalau Allah kehendaki. Tetapi kedunguanmu adalah engkau tidak menghindari bahaya. Engkau tidak menghindari bahaya. Hindari bahaya itu. Maka barakallahu fikum. Walaupun iman, keyakinan, akidah, penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Kalau lo takdirkan tertular, ya tertular. Kalau enggak, ya enggak. Itu iman. Tetapi ketika disuruh untuk menghindari penyebab-penyebab kejelekan, ya kita hindari. Hendaklah engkau memakai masker, hendaklah engkau jaga jarak, hendaklah engkau tetap di rumah karena lagi musim wabah penyakit, stay at home kata mereka. Semua itu usaha-usaha. Tidak menafikan keyakinan kita bahwa semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini perintah untuk menghindari penyebab-penyebab kejelekan. Kama annahu yu'mar an la yulqa nafsahu fil ma' au fin nar. Sama saja seperti seseorang dilarang untuk melemparkan dirinya ke dalam air yang dalam atau kepada api yang menyala. Apa ayatnya? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan dirimu ke dalam kehancuran. Mimma jaratil adatu an yuhlik aw yadur. Karena sudah terbiasa, sudah sering terjadi yuhlik aw yadur. Akan membinasakan atau akan membuat madarat. Terbakar, melepuh atau mungkin mati. Fakadzalika istinabu muqarabatil mariyum. Demikian pula kita menghindar tidak mendekati orang yang sakit dengan penyakit-penyakit tertentu. Kal majzumi, seperti penyakit judam, penyakit lepra. Wal qudum ala baladit ta'un. Demikian pula kita tidak mendekati negeri yang sedang terkena wabah taun. Ini usaha, upaya. Fa inna hadhihi kulluha asbabun lil maradi wat talaf, karena semua itu adalah sebab-sebab penyakit dan sebab-sebab kebinasaan. Talaf, kebinasaan. Fa Allah subhanahu huwa khaliqul asbab, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan sebab-sebab dan musabab-musababnya. Al-asbab wa musabbabatiha. Dalam bahasa Arab, asbab dan musabab. Dalam bahasa Indonesia, sebab akibat. Allah yang menciptakan sebab dan akibatnya. La khaliqa ghairuh, enggak ada pencipta selain Allah. Wala muqaddir ghairuh, dan tidak ada yang menakdirkan kecuali Dia. Wa amma idza qawa tawakkul 'ala Allah, adapun kalau tawakalnya kuat kepada Allah, wal iman bi qada'illahi wa qadarih, dan imannya sangat kuat terhadap takdir Allah, faqawiyatin nafsu, dan jiwa ini jadi kuat, maka dia mampu mubasyarata ba'di hadhil asbab, dia mampu melewati sebab-sebab tadi. I'timadan 'ala Allah, karena bersandar kepada Allah. Ibu saya sakit, tidak ada yang mau ngurusi karena takut ketularan. Saya sebagai anak berkewajiban untuk mengurusi ibu saya. Tawakkal 'ala Allah. Jiwanya yakin Allah yang menakdirkan. Kalau Allah tidak menakdirkan saya kena, saya enggak akan kena. Maka dia urusi ibunya yang sakit tadi dengan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timadan 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Raja'an minhu, mengharap kepada Allah. La yahsul bihi darar, mudah-mudahan saya tidak terkena penyakit karena niat saya baik, yaitu berbakti pada orang tua. Fa fi hadhil hal tajuzu mubasyaratu dzalik, maka saat itu boleh seseorang untuk mendekati bahaya tadi karena ada hikmah di dalamnya, karena ada sesuatu faedah penting di dalamnya, karena ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama idza kanat maslahatun 'ammah aw khassah, apalagi la siyama, lebih-lebih lagi kalau maslahatnya bukan maslahat satu orang saja, bukan maslahat ibunya saja, tetapi maslahat ammah. Contohnya para dokter dan para perawatnya, karena takut dari penyakit menular, akhirnya dokter perawatnya semuanya gak mau ngurusin rumah sakit. Apa yang terjadi? Bahaya sekali, akan semakin banyak korban kan. Sehingga dokter dan para perawat tadi terpaksa, dia harus melewati sebab-sebab bahaya tadi dengan berharap pada Allah, dan dengan mengecilkan kemungkinan dia terkena. Mengecilkan kemungkinan terkena, pakai masker, pakai baju khusus, pakai ini, pakai itu. Kemudian langsung yubashir. Yubashir artinya berhubungan langsung dengan orang yang berpenyakit tadi. Barakallahu fiikum. Maka tidak mengapa dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza yuhmal al hadits alladhi rawahu Abu Dawud, dan kepada makna inilah dibawa makna hadis Abu Dawud dan juga Tirmizi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi majzumin, bahwa Nabi pernah memegang orang yang berpenyakit lepra. Nabi memegang orang yang berpenyakit. Fa akhadaha ma'ahu fil qath'ah, ditarik, didudukkan di piring beliau. Ayo makan bersama. Thumma qal, kemudian berkata, kul bismillah, makanlah dengan nama Allah. Thiqatan billah, dengan percaya kepada Allah. Wa tawakkulan alaih, dengan tawakal kepadanya. Naam. Hanya saja barakallahu fikum, hadis ini disebutkan la yasah. Hadis yang tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dilihat di dalam footnote yang kedua, kalau cetakannya sama. Rawahu Abu Dawud fis sunan dan Tirmidzi. Dikatakan oleh Tirmidzi hadisun gharib. Berkata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, la yathbut wa la yasah. Hadis ini tidak sabit dan tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qad akhadha bihi al-Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad memakai hadis ini. Dan diriwayatkan pula yang demikian dari Umar dan juga anaknya Abdullah bin Umar dan juga dari Salman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa nadhiru dhalik. Dan yang semirip dengan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid ketika dia memakan racun. Wa minhu masya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Demikian pula Sa'ad ibn Abi Waqqas yang berjalan. Dan juga Abi Muslim al-Khawlani. Ala matnil bahr, di atas lautan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Atau dalam riwayat di sungai Efrat. Menyeberangi sungai Efrat dalam keadaan tentunya ada bahaya di sana. Bisa tenggelam. Tapi subhanallah, Allah takdirkan kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Biiznillah. Mereka hanya berkata tawakkal Allah. Bertawakkallah pada Allah Ta'ala. Seberang. Ternyata mereka menyeberanginya. Dan kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Ini semua kejadian-kejadian. Mereka melewati sum. Melewati asbabus syar. Melewati sebab-sebab kejelekan. Tawakkal ala Allah. Karena bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menantang tukang sihir. Silakan nyalakan api yang besar. Kamu dan saya bersama-sama masuk ke dalam api. Kamu pakai cara sihirmu, saya berdoa pada Allah Ta'ala. Siap? Gak berani. Tidak berani tukang sihir tadi. Karena dia tahu. Apa yang dia kerjakan hanya kebohongan. Kepura-puraan. Apa kata Syekhul Islam? Engkau mandi, aku mandi. Bersihkan dirimu, aku juga bersihkan diriku. Dari semua apa yang ada di badan. Karena diperkirakan tukang sihir tadi pakai serbuk sesuatu di kulitnya. Sehingga ketika masuk dalam api tidak tembus ke dalam kulitnya. Ini permainan kimia. Bersihkan dirimu, aku bersihkan diriku. Mari kita masuk ke dalam api bersama-sama. Aku berdoa pada Allah Ta'ala. Kamu lakukan apa yang kamu yakini. Enggak berani. Taib, kalau berani bagaimana? Saya usah masuk dalam api, berdoa pada Allah Ta'ala. Menunjukkan barakallahu fikum betapa yakinnya seorang alim ulama bahwa sesungguhnya yang membakar, yang mematikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki api jadi dingin, bisa. Allah katakan pada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, jadikan api itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Barakallahu fikum. Tetapi tukang sihir tadi tidak berani. Karena dia tahu apa yang dilakukannya hanya kebohongan dan kedustaan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.